أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini. Masih melanjutkan bab yang sedang kita baca dalam kitab Al-Midrul Manthur, masuk pada bab yang ke-35 tentang kewajiban membela sunnah Nabi dan membantah kebatilan, membantah kerancuan. Sebuah kebatilan namun seakan-akan itu benar, itu harus dibongkar, dijelaskan kepada umat bahwa itu adalah batil. Jangan kita biarkan umat dalam keadaan bingung, ya, dalam menghadapi hal-hal yang syubhat-syubhat. Kita jelaskan yang sunnah dan kita bantah yang bid'ah. Itulah yang namanya berdakwah. Itulah yang namanya berdakwah, adanya unsur amar ma'ruf dan adanya nahi mungkar. Kalau hanya sekedar amar ma'ruf saja itu bukan dakwah. Karena Anda akan mencari orang yang cocok denganmu terus dan terus dan tidak pernah mengingkari kesalahan, kebidahan atau penyimpangan dikarenakan itu tidak mendukung kepentinganmu. Ini bukan dakwah namanya. Ini numpang dalam dakwah agar mendapatkan duniawiyah, keterkenalan, kesohoran, ataupun harta benda, ataupun yang lainnya. Maka dakwah itu Anda mengajarkan yang sunnah. Dan itu adalah ma'ruf. Dan Anda mencegah dari yang mungkar. Di antaranya adalah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Walaupun itu tentunya akan menyinggung pihak-pihak yang jatuh pada kemungkaran itu. Tapi itulah yang namanya dakwah. Sampaikan secara ilmiah agar umat mengerti tentang hal tersebut. Kita telah masuk pada beberapa poin yang belum kita baca. Poin ke-492. Arba'miyah isnanu tis'in. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalimatnya panjang. Maka kita mengharap kepada hadirin untuk mengikuti dengan seksama. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. An-nushu wajibun fil masalih ad-diniyati al-khasati wal-amati. Mithlu naqlatil hadithi. Alladhina yakhliqun aw yakdhibun. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. قوما kita terjemahkan dulu. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى النصح واجب. Memberikan nasihat itu hukumnya wajib. Nasihat itu apa isinya? Menerangkan yang hak sebagai hak. Dan menerangkan yang batil sebagai batil. Itu an-nushu. Menasihati. Itu hukumnya wajib. Fil masalih diniyah. Dalam urusan kemaslahatan diniyah. Nasihat itu wajib. Dalam hal apa? Dalam urusan kemaslahatan kebaikan agama. Baik yang bersifat khusus ataupun yang bersifat umum. Perhatikan kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Taimiyah membagi urusan menjadi dua. Urusan duniawiyah dan urusan diniyah. Urusan duniawiyah. Urusan tentang kehidupan di dunia, bangun sesuatu bangunan, atau teknologi, atau yang lainnya. urusan duniawiyah. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk menasihati. Jikalau Anda diminta untuk menasihati, maka nasihati. Jikalau tidak, maka mungkin dia memilih orang lain untuk menasihati dalam hal bangun-membangun. Saya mau bangun ini, bagaimana caranya, mau pakai apa, materialnya, siapa tukangnya. Ini mungkin urusan duniawiyah. Lapang dalam hal ini. Yang dibicarakan di sini adalah urusan dinia, urusan keagamaan. Antara hak dan batil. Sahih dan batil. Ya, sunnah dan bid'ah. Ini urusan keagamaan. Makanya seperti ini hukumnya wajib. Untuk memberikan nasihat, teguran, ingatan, arahan, bimbingan, ajakan kepada yang benar, memperingatkan dari bahaya yang mungkar. Ini wajib. Tidak boleh engkau diam ketika engkau mampu untuk melakukannya. Karena kalau seandainya engkau diam, maka kemungkaran akan merajalela. Dan manusia tidak akan berhenti dari kemungkaran karena tidak tahu. Maka yang mengerti tentang al-haq, sampaikan. Sebagai bentuk nasihat bagi umat. Jangan kau biarkan. Karena kalau kemungkaran itu dibiarkan, akan terkena laknat semua pihak. Yang berbuat kemungkaran dilaknat. Yang diam dari kemungkaran juga dilaknat. Yang mengakibatkan murka Allah Azza wa Jal. Di antara tanda murka Allah adanya tsunami, gempa bumi. Yang sekarang ini sedang terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran tentang tidak nahi mungkar. Itu menyebabkan laknat. Allah berfirman. Di dalam Al-Quran tentang Bani Israel. Lu'anil ladina kafaru min Bani Israel. Al-lisani Dawud wa Isa Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'aluh. Lu'ina alladina kafaru. Telah dilaknat orang-orang kafir. Dari kalangan Bani Israel. Melalui lisan Nabi Allah Dawud. Dan melalui lisan Nabi Allah Isa. Sampaikan kutukan Allah kepada mereka. Bani Israel itu. Kenapa? Dua yang disebutkan di sini. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab pertama. Yang kedua, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka dulu itu tidak nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Lebih sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka telah lakukan itu. Sehingga menasihati umat, mengingatkan umat hati-hati dari syirik. Syirik itu mengerikan. Mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Melakukan ritual kesyirikan itu mengerikan. Apalagi di pinggir laut yang berpotensi tsunami. Tsunami itu di laut atau di gunung, Pak? Kalau yang di gunung itu Mbak Sum. Yang di laut tsunami. Maka hadirin kaum muslimin berbahaya. Hati-hati. Negeri kita dekat dengan laut. Bisa mati seketika kita. Dan itu sudah kita sampaikan ilmunya. Di khutbah Jumat. Di waktu saya khutbah di sini. Hadirin kaum muslimin rahimani. Warahm jami'an. Sehingga dalam hal ini menasihati urusan keagamaan, hukumnya apa? Wajib ingatkan. Ingatkan umat. Tidak menunggu kami minta nasihat. Enggak. Ingatkan. Karena kalau kamu yang tahu ilmu kau diam, maka engkau pun terkutuk dengan sebab perbuatanmu mendiamkan kemungkaran itu. Karena itu Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, menasihati dalam urusan keagamaan hukumnya wajib. Masalih diniyah. Secara khas atau secara umum. Secara khas maknanya per individu. Ada orang nasihat, meminta nasihat kepada kita. Sampaikan nasihat. Arahan, bimbingan, ilmu, dalil, ini untuk dia baik. Ada juga karena kadang-kadang kala yang namanya nasihat itu umum. Nasihat umum. ajakan untuk berbuat baik, ajakan menghentikan dari dosa, mengingatkan bahaya kemaksiatan. Allah akan menyiksa manusia ketika manusia diperingatkan kau tidak mau, Allah murka. Dalilnya apa? Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul. Ketika Rasul sudah menyampaikan ilmunya, kok tetap menentang? Nah, kami siksa kalian. Ketika kapan? Ketika sudah sampai Rasul menyampaikan risalah dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan hal-hal apa sajakah yang dimurkai oleh Allah, kok tetap melawan? Nah, di saat itulah kami akan menyiksa. Maka hadirin kaum muslimin berhati-hati. Adzabullah datang segedik-gedik. Seketika dan tidak ada satupun yang tahu. Gak nunggu lautnya bubar dulu nanti. Kalau sudah sepi baru datang mbak tsunami. Dah hancur semuanya, mati. Luluh lantah. Seketika itu bisa. Allah yang berkehendak, tidak satupun manusia yang bisa menahannya. Karena apa? Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya azab. Azab. Disebutkan dalam Al-Quran. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sungguh-sungguh kami akan rasakan kepada mereka siksaan. Kami akan siksa mereka. Di mana? Ketika masih di dunia. Dengan azab yang adna, azab yang ringan. Azab yang ringan, azab yang ringan, kata Allah. Adna, dunal azab al-akbar. Bukan azab yang besar itu. Itu azab yang ringan. Bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada agama Allah Azza wa Jal. Ini untuk kemudian kalau mereka tidak mau kembali, diazab dengan yang lebih besar nanti di hari kiamat. Dengan azab an-nar yang itu berkali-kali lipat mengerikannya dibandingkan dengan azab fid dunya. La'allahum yarji'un. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga terjadi berbagai macam hal kamu yang seperti itu. Dan yang namanya azab, wahai kaum muslimin, itu tidak hanya bersifat menimpa orang yang berbuat zalim saja. Tetapi menimpa siapapun yang ada di waktu itu. Ada di situ, terkena azab. Orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, terkena. Hal itu disebutkan dalam sebuah hadis. Ya Rasulullah, afanuhlikuna wa fina salihun. Apakah kita akan dihancurkan oleh Allah? Apakah Allah akan menghancurkan kita, menyiksa kita? Padahal masih ada orang-orang saleh di sekitar kita. Jawabannya, na'am, iya. Kapan itu terjadi? Idza katsurul khabath. Ketika sudah banyak yang melakukan keburukan dan kejelekan. Orang yang saleh tersebut ikut mati. Ikut mati dengan sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka itu. Ikut mati. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Takutlah kalian dengan ancaman siksa Allah. Azabullah. Ya? Yang itu tidak khusus menimpa mereka-mereka yang berbuat zalim saja. Tetapi menimpa juga orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Tertimpa juga musibah malapetaka itu. Azab yang Allah timpakan kepada kaum itu. Maka tugas bagi kita menasihati umat, mengingatkan umat. Untuk kembali kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Mungkin syirikan sudah lama tidak ada kontak duri-duri penabak. Ada apa? Hakad Allah murka. Dan kemurkaan Allah itu bisa terjadi berulang kali-kali ulang. Azab Allah. Bedanya antara orang yang terkena azab dengan yang tidak terkena azab. Kalau dia orang yang mukmin mati, maka itu adalah mendatangkan pahala bagi dia. Menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya. Walaupun itu azab. Bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Bagi mereka-mereka yang musyrikin, yang kafirin. Pendosa, siksaan bagi mereka. Dan akan berlanjut siksaan itu sampai di alam kuburnya Nabi Yawmul Qiyamah. Adapun kalau mukmin, selama dia mukmin, kok ikut mati di tempat itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan itulah bedanya azab dan cobaan. Tinggal siapakah yang tertimpa kemurkaan itu. Jikalau dia orang yang saleh, maka itu al-bala bagi dia, ujian bagi dia, menggugurkan dosanya. Tetapi kalau dia adalah ahlul maksiat yang Allah murkai, maka itu azab bagi mereka. Bisa difahami hadirin? Para nabi mendapatkan ujian. Asyadul bala al-anbiya. Nabi mengatakan orang yang paling keras ujiannya, cobaannya, rintangannya adalah para nabi. Apakah Allah murka kepada para nabi? Nah, tidak. Thumal amsal fal amsal. Kemudian yang berikutnya, yang semisal dengan para nabi, keimanannya, ketakwaannya. Kullama salabal din al-abd. Setiap agama seorang itu semakin kuat, maka Allah akan uji dengan ujian-ujian yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu bukan adab namanya, Pak. Ya, adapun kalau murka Allah atau adab atau malapetaka kok menimpa ahli maksiat dan dosa, maka itu adab bagi mereka. Seperti adab kepada kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Iram, Fir'aun, bala tentaranya, dan yang lainnya. Qurun, itu azab bagi mereka. Bisa difahami hadirin? Kita terlalu panjang syarahnya kemana-mana. Wah. Kita kembali ke kitab. Menasihati dalam urusan keagamaan hukumnya wajib. Baik yang khusus maupun yang umum. Khusus per individunya atau umum. Ya, nasihat yang berupa umum. Mitlu, beliau contohkan di sini. Seperti naqlatul hadis yang berkaitan tentang para penukil hadis. Ini yang sudah kita bahas atau kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Pembahasan tentang rawi-rawi hadis. Ini pun harus diingatkan umat dari bahaya mereka-mereka para rawi hadis yang apa? Alladzina yaghlitun, rawi-rawi yang banyak salah. Aw yakdzibun, atau rawi-rawi yang pendusta. Banyak bohong. Ini wajib diingatkan umat dari mereka-mereka itu. Para rawi-rawi tadi. Masih ingat pembahasan di minggu yang kemarin, Bapak? Ya, nyambung dengan pembahasan yang kemarin. Imam Ahmad mengatakan, kalau orang yang alim, sekali berimam Al-Jurjani, tidak mau berbicara tentang rawi-rawi yang lemah, tidak mau berbicara tentang bahayanya rawi-rawi yang pendusta, dikarenakan orang kepenak, rikuh umpamanya. Dan beliau sendiri, Imam Ahmad, juga tidak mau berbicara tentang rawi-rawi yang lemah. Maka akibatnya adalah apa? Bagaimana mungkin orang yang jahil akan mengetahui perbedaan hadis yang sahih dengan hadis yang lemah. Karena orang yang jahil tidak tahu siapa rawi-rawinya. Maka wajib bagi Imam Ahmad, wajib bagi Imam Al-Jurjani, wajib bagi Imam para ulama mereka ahli hadis menyebut rawi fulan lemah, rawi fulan pendusta, rawi fulan ini disebutkan rawi-rawi itu untuk diketahui hadisnya sahih atau hadisnya lemah. Itu hukumnya wajib. Dan sudah berlalu pembahasan ini, alhamdulillah, beberapa kali dalam bab ini. Contoh yang berikutnya. Wa mithlu menasihati umat akan bahayanya orang-orang yang sesat seperti a'immatul bidai, memperingatkan umat dari bahaya tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Menasihati umat, hati-hati wahai kaum muslimin dengan si fulan ini min a'immati ahlul bid'ah, adalah tokoh ahlul bid'ah. Kalau kita menyebut yang seperti itu, berkewajiban bagi kita menjelaskan letak kebidahannya, letak kesesatannya, agar umat berhati-hati dari dia. Ini pun bentuknya apa? Nasihat. Ya. Min ahlil maqalatil mukhalafatil kitab sunnah. Semisal tokoh-tokoh yang memiliki pendapat-pendapat, pikiran-pikiran yang menyelisihi Al-Quran was sunnah. Wajib hukumnya ini. nasihati umat. Ini urusan sangat penting. Dikarenakan kalau umat tidak tahu si fulan ini adalah orang-orang yang memiliki pendapat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dibiarkan maka niscaya umat akan tertipu. Seakan-akan dia adalah ahlul haq, padahal dia adalah ahlul batil. Kalau dibiarkan memakan korban atau tidak, Pak? Memakan korban. Berapa jumlahnya? Sangat banyak. Kalau, saya minta maaf, anak maling, Pak, anak maling. Disebut, awas anak maling. Itu bermanfaat tidak, Pak? Ada, bermanfaat. Ben aja kecolongan. Pitiknya dikurungi, mau kecolong anak maling. Urusan pitik padahal, Pak. Pegane pira. Ya. Apalagi urusan keagamaan. Di mana kerugiannya adalah urusan akidah, urusan ibadah. Kerugiannya bukan hanya duniawi, akhirat. Kerugiannya neraka. Urusan mali saja manusia sudah bersyukur diperingatkan. Dan harus kamu peringatkan. Oh, ada orang ngomong anak maling, pituk sudah dihilang. Sini ditemani siapa, Pak? Sini ngerti anak maling ini menang baik. Laujarku ya menkorecikinnya maling. Waduh. Pitikku singilah, pitikmu lah ngono. Ribut gara-gara tidak dinasihati. Ini pula wa muslim dalam urusan dunia, lebih lagi urusannya, kerugiannya fatal. Dunia wal akhirah. Awil ibadah, atau ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, yang memiliki tata cara ibadah-ibadah, al-mukhalafat li-kitab wa sunnah, yang menyelisih kitab wa sunnah. Harus diperingatkan umat dari bahaya mereka. Tokoh mengajarkan sebuah ibadah yang sesat. Sebuah tokoh, sebuah guru atau sebuah seorang guru. Ya, guru itu bahasa umum. Banyak makna guru itu, Pak. Ya. Mengajarkan sebuah bidang agama ibadah yang tidak ada sunnahnya. Bahkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan kau tahu itu. Maka engkau hendaknya peringatkan umat darinya. Ya, tentunya dengan cara hikmah, penyampaian ilmu yang urut. Tidak tiba-tiba langsung menyampaikan hal itu. Tetapi nasihat umat dengan pelan-pelan. Agar umat akhirnya tahu, oh ternyata si fulan ini menyimpang, ibadahnya tidak syar'i. Ya tinggalkan dia, jangan ikuti. Ini nasihat. Ya. Demikian pula kata beliau. Hal-hal yang lainnya yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah. Apakah itu berbentuk ideologi. Ataukah itu berbentuk pemikiran. Ataukah itu berbentuk ibadah. Kalau itu adalah sebuah penyimpangan, nasihati. Kalau dilihat kondisinya, para ulama menyebutkan. Di dalam bab yang telah lewat. Bagaimana hukumnya jika lo menyebut nama Ahlul Bid'ah A. Dengan namanya langsung disebut. Apakah itu diperbolehkan dalam agama kita? Ada bab khusus. Sudah lewat pembahasannya. Yakni tentang penyebutan nama Ahlul Bid'ah secara terang si fulan begitu. Namanya langsung disebut. Itu kapan dilakukan? Idza da'atil hajatu ilaiha. Apabila hal itu dibutuhkan. Dan sudah saatnya untuk disebutkan orangnya langsung. Ini ada pembahasan tersendiri bab itu ya, muslimin. Singkat ana sudah lewat. Atau kalau belum mungkin di bab yang akan datang. Seperti para ulama menyebutkan. Zaman dulu. Hati-hati dari contohnya siapa? Jahm ibn Safwan. Pemilik kebatilan dalam perihal akidah. Bernama Jahm ibn Safwan. Ajarannya Jahm ibn Safwan disebut dengan Jahmiyah. Misal contoh lain. Al-Kullabiyah. Al-Qaramithah. Ini penisbatan pada mereka-mereka. Tokoh-tokohnya langsung. Disebutkan semisal Abu Hasan al-Asy'ari. Pemahaman Asy'ariyah. Mana pemahaman ini menolak nama Allah Azza wa Jal. Menetapkan sebagian, menerima sebagian. Dan ini kebatilan yang sangat nampak, jelas. Disebut tokohnya Abu Hasan al-Ash'ari. Disebut Abu Mansur al-Maturidi. Yang memiliki faham Maturidiyah. Juga dalam bab asma sifat menerima sebagian, menolak sebagian. Zikrul asma menyebut nama idza da'at al-hajat ilaiha. Apabila memang dibutuhkan untuk disebut. Namun jikalau kita hendak membantah seseorang kebatilannya. Tidak butuh disebutkan namanya, engkau sebutkan kebatilannya. Contoh-contoh ucapan dia. Barang siapa yang mengatakan kalimat ini, maka kalimat ini sesat. Dari sisi terangkan 1, 2, 3, 4, 5 bukti-bukti kesesatan pemikiran tersebut. Bisa difahami hadirin? Ini semuanya ada pembahasannya. Nah, yang akan kita baca ucapannya Syekh Utsman Taimiyah. Dia tadi mengatakan bahwa menyebut tentang rawi yang dhaif, menyebut rawi yang kadzab pendusta, menyebut rawi yang banyak salah, atau mengingatkan umat dari bahaya al-bid'ah, orang-orang yang sesat dalam hal pemikirannya, atau al-bid'ah yang sesat dalam ibadah-ibadahnya yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, fa'inna bayana halihim, maka ketahuilah kata beliau, menerangkan kondisi mereka, penyimpangan mereka, wa tahdhirul ummah, dan memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangannya mereka, adalah wajibun bittifakil muslimin. Ini adalah hal yang wajib disepakati oleh kaum muslimin. Disepakati. Perhatikan kaum muslimin rahim jami'an. Ada sebuah fitnah syubhat di tengah-tengah masyarakat kita di zaman sekarang ini. Yaitu apa? Jangan berbicara tentang kejelekannya ahlul bid'ah. Dikarenakan hal itu akan memicu perpecahan. Ketika bid'ah ini atau syubhat ini yang sesat ini dibantah dengan mengatakan dulu para ulama berbicara si rawi ini disebutkan namanya adalah dhaif, si rawi ini kadzab, si rawi ini mudallis, si rawi ini adalah wadda'al hadis, penipu. Dia tukang memalsukan hadis. Si rawi ini tidak diterima hadisnya. Si rawi ini matruk, ditinggalkan hadisnya. Khudda'. Atau si rawi ini munafik. Si rawi ini zindik. Dulu, para ulama seperti itu. Ini menunjukkan bolehnya kita untuk melakukan peringatan. Memperingatkan umat dari bahaya tokoh-tokoh yang sesat. Timbul syubhat. Itu kan dulu mas. Itu kan bicara masalah rawi. Sekarang apa ada masih rawi? Ini syubhatnya. Oh, sekarang gak ada rawi. Dulu itu memang harus disebut rawi ini lemah. Supaya diketahui hadisnya palsu. Si rawi ini pendusta supaya diketahui riwayatnya palsu. Kalau sekarang kan gak ada rawi. Maka jawabannya ucapannya Syekh Islam Ibn Taimiyah ini. Menasihati umat dari bahaya rawi yang palsu. Ini wajib agar mereka selamat dari tipu daya rawi yang palsu ini. Pendusta ini. Demikian pula kata beliau. Memperingatkan umat, menasihati umat dari a'imatul bid'ah. Ini ucapannya beliau. Imam-imam ahl bid'ah. Dia bukan rawi. Tetapi dia sesat dan menyesatkan. Balun mudil. Dikarenakan dia mengajarkan yang bid'ah. Yang menyimpang, menyelisih Al-Quran wa Sunnah. Maka mengingatkan bahaya dari orang ini. Membongkar kedok kebatilannya. Menerangkan kesesatannya. Hukumnya apa? Wajibun bittifakil muslimin. Ini pun wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Terus bagaimana dengan syubhat tadi? Hal ini bisa memicu berpecah belahnya kaum muslimin. Dan ini syubhat yang sudah berulang kali kami sampaikan dalam majlis ini. dan berulang kali kami bantah. Siapa yang bisa membantahnya? Pesik imutan bapak pembahasan ini. Kelalan maning. Ya, wajar saja pak. Ya. Ngaji jiping. Metutulen pak. Metuklalen. Apalagi sudah lama. Jawabannya adalah sangat mudah sekali. Wa'alaikum muslimin. Perpecahan umat ini sudah ada sebelum kita berbicara akan bahaya al-bid'ah. Munculnya al-bid'ah itulah yang menyebabkan kaum muslimin berbeda-beda satu dengan yang lain. Kenapa muslimin berbeda-beda? Padahal nabinya satu, Al-Qur'annya satu, sunnahnya satu. Karena adanya bid'ah pada mereka. Yang membedakan satu dengan yang lain. Sehingga yang memecah belah kaum muslimin bukan ahlu sunnah yang mengingatkan bahaya bid'ah dan ahlu bid'ah bukan. Tetapi ahlu bid'ah yang tampil dengan bendera sendiri. Dan mengikat para pengikutnya dengan benderanya. Ahlu bid'ah ini beda dengan ahlu bid'ah yang lainnya. Yang punya ciri khas juga. Dan mengikat kaumnya dengan cirinya mereka masing-masing. Terjadilah berbagai macam warna-warni. Aliran-aliran. Sekte-sekte, paham-paham. Yang menyebabkan itu semuanya ada. Tokoh-tokoh mereka itu. Bukan Nabi. Bukan Al-Qurannya. Bukan. Tetapi mereka, tokoh-tokoh bid'ah itu. Yang menyebabkan perpecahan umat. Dikarenakan dia dengan modelnya. Dia mencetuskan pemikirannya dan diikuti. Si fulan mencetuskan pemikirannya dan diikuti. Si Bem membuat agama dan diikuti. Mengapa kalian berbeda padahal Al-Qur'annya satu? Mengapa kalian berbeda padahal Nabinya satu? Rabbnya satu. Kenapa kok berbeda? Dikarenakan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh mereka. Tampilnya halus sunnah mengingatkan bahaya al-bid'ah adalah dalam rangka agar mereka meninggalkan tokoh itu. Dan agar supaya tokoh itu bertobat, jangan mengajarkan yang sesat. Yang mengajarkan yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan sebab itu engkau memecah belah umat. Tobatlah. Kalau dia tidak mau tobat, kita perintahkan pengikutnya untuk memahami. Bahwa gurumu salah. Gurumu menyimpang. Pemahamannya batil. Tinggalkan dia. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Begitu cara menyatukan umat dalam satu Rabb. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Bertauhid padanya. Menyatukan umat dalam satu Nabi. Dengan mengikuti syariatnya, ajarannya. Jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah. Yang tidak diajar oleh Nabi. Mengajak umat untuk memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Jangan dengan pemahamannya masing-masing. Karena itu memecah belah umat. Tampilnya al-sunnah dalam mereka menyatukan umat di atas al-haq. Mencari doa Allah. Menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, mentaati Allah. Dan tampilnya ahlu sunnah. Menyatukan umat agar mengikuti Nabi semata. Jangan mengikuti tokoh-tokoh yang menyimpang. Jadi bukan ahlu sunnah yang memecah belah umat. Ahlul bid'ah itulah yang memecah belah umat. Cuman karena sama-sama ahlul bid'ahnya. Mereka pun saling tahu diri. Antar supir bis jangan saling mendahului. Sama-sama al-bid'ah. Akhirnya mereka tidak ada ingkar munkar di antara mereka. Karena sama-sama tahu. Lapa ada dina al-bid'ah iki, lapa ada baik. Tidak ada nahi munkar di antara mereka. Tetapi al-sunnah tidak mendiamkan kemungkaran itu. Kalau al-bid'ah mendiamkan. Al-bid'ah diam dia. Dia tidak akan mengusik al-bid'ah yang lainnya. Saling memahami, saling toleransi, saling berlapang dada. Bahkan mereka bisa berkolaborasi, bersatu padu dalam hal yang mereka sepakati. Dan mereka diam dari kemungkaran yang ada. Hakadha kaum muslimin. Tampilnya ahlu sunnah bukan memecah belah umat. Bisa dipahami hadirin? Ini ucapan Syekh Salim Taimiyah. Kemudian yang berikutnya. Tadi koma. Lanjutannya adalah. Tadhiru sabilillahi wa dinihi wa manhajihi wa syar'atihi wa syari'atihi wa dad'u bagi haula wa udwani ma'la dhalik wajibun 'ala al-kifayati biittifaq al-muslimin. Beliau melanjutkan ucapannya. Ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikarenakan membersihkan jalannya Allah, tadhhir, taharah, membersihkan jalannya Allah, membersihkan agamanya Allah, membersihkan manhaj, metode yang ada dalam agamanya Allah Azza wa Jal, membersihkan syariatnya Allah. Dari apa? Dari campur tangan manusia. Siapakah mereka yang dimaksudkan? Ahlul bid'ah. Yang mereka mencampurkan nas dengan hawa nafsu mereka. Mereka mencampurkan sunnah Nabi dengan model mereka. Sehingga Islam ini dicampur-campur oleh mereka. Ditambah-tambah oleh mereka. Dengan anggapan si penting kan main. Anggapannya baik. Sebagaimana kaum muslimin sudah kita sampaikan hadis Ibnu Umar. Ketika ada seorang yang bersin. Disyariatkan apa bersin kaum muslimin? Bersin, ngerti bersin ini kan? Wain. Okay. Disyariatkan apa? Mengucapkan. Alhamdulillah. Ada tidak syariat berselawat dalam agama kita? Berselawat, ada tidak? Selawat, apa enggak ada selawat? Wantum ahlus sunnah anti selawat berarti. Ada selawat, tetapi ketika ada orang mengatakan, begitu dia bersin, cim begitu. Terus alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Benar atau baik atau jelek, Pak? Hah? Ada yang mengatakan jelek, sebelah mananya jeleknya? Apakah saya mengucapkan kata-kata kotor? Tidak, ucapan alhamdulillah dan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah adalah ibadah, selawat ibadah. Tetapi Ibnu Umar marah kepada orang itu. Enggak seperti itu Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan apabila bersin ucapkan alhamdulillah. Tidak ada selawat selainnya. Ketika engkau menggabungkan dengan adanya selawat, itu bid'ah. Itu dolalah. Mengada-ada. Dan ini yang tidak dipahami oleh umat. Kalau itu adalah bid'ah. Kalau untuk mengatakan itu bid'ah, marah-marah. Ah, pelek, main-main kok selawat. Alek. Panjang salafi anti selawat. Wah, ke daun gagang, Pak. Artinya, maksudnya adalah ini. Waktunya sudah selesai. Sebenarnya ini asik untuk dibahas. Sudah berulang kali kita bahas. Ya tidak? Ya, masih ingat? Masih ingat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian bisa kami sampaikan. Belum selesai dalam membaca kitab ini atau ucapan Syekhul Islam Taimiyah. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan Senin yang akan datang. InsyaAllah jikalau saya ada. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.